dan belajar tentang dia. Yang penting tidak apa. Wadzalikumur riba, wadzalikumur riba. Itulah ar-riba, itulah ar-riba. Apa ar-riba? Ar-riba itu amal yang sangat besar. Sebesar orang yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga di daerah perbatasan dengan musuh. Ini amal yang sangat besar. Dan biasanya orang yang berjaga-jaga ini tidak tidur. Karena terus mengawasi kapan musuh mau menyerang. Dia menjaga kemenangan Islam. Nah, ketika dia melihat ada musuh mau menyerang, nah, dia laporkan kepada atasannya, komandannya. Amal seperti ini besar sekali. Dan Nabi menjanjikan Ailani la tamassuhu an-nar. Ada dua pasang mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Yang pertama, Ail baka li khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, Ain baka tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur, yang terus berjaga. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga di jalan Allah, mengawasi kapan musuh mau menyerang. Mata seperti ini tidak akan tersentuh api neraka. Dan itu amalan ar-riba. Nah, yang tadi disamakan dengan ar-riba. Rawahu Muslim, beliau tidak menurunkan fawaid karena hadis ini pengulangan. Pengulangan dari hadis 100. Sekarang hadis 50 atau hadis terakhir dari bab ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Idza ra'aytum ar-rajul, apabila kalian melihat ada seseorang laki-laki, dan di sini betul-betul laki-laki, ada beberapa kata rojul laki-laki, tapi meliputi laki dan perempuan seseorang. Adapun di sini betul-betul laki-laki, karena apa? Kata melihat kalimat selanjutnya. Apabila kalian melihat seseorang laki-laki yang tadu al-masajid, dia selalu mundar-mandir ke masjid, membiasakan diri datang ke masjid salat berjamaah, laki-laki, fasyhadu bil iman, maka saksikan bahwa dia beriman. Salah satu tanda orang beriman, dia datang ke masjid. Kita kenal dengan dia di masjid, kita ketemu dengan dia di masjid, maka wajib kita yakini bahwa dia beriman. Kita tidak boleh prasangka. Adapun dalam hatinya dia berkeyakinan jahmiyah, jabariyah, mu'tazilah, urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan dia, bahwa kita meyakini dia beriman. Ya. Tidak boleh kita meragukan. Ya. Kita menghukumi seseorang harus berdasarkan dohir. Batinnya jahat. Dia munafik, dia menyembunyikan kekafirannya. Mau dia orang ini, orang itu, bukan urusan kita. Kita yakini dia beriman karena dia selalu terlihat di sini. Tentu sholat. Bukan gawe di usi. Ya. Kita ketemu di usi, tapi nggak pernah sholat. Ya. Sibuk urusi taman misalnya atau apa, ya tentu bukan diri yang dimaksud. Sholat di usi, ketemu di ruangan ini sholat. Ya. Qala Allahu 'azza wa jalla. Lalu Nabi menukil ayat ke-18 dari surah Taubah, inna ma yaqulu nasadina Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Inna ma, ingat itu inna ma huruf apa? Huruf asal, huruf pembatas. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Kamu munafik ini dia akan terlihat bagaimana dia tidak mendatangi masjid di saat-saat tertentu. Dia mendatangi masjid di saat-saat tertentu sebagaimana hanya sudah lewat. Berat bagi dia untuk datang ke masjid pada waktu apa? Sholat isya dan sadar subuh. Berat sekali. Nah, gelap. Nah, tentu ini maknanya. Seandainya hari ini ada orang-orang munafik, nah, tentu dia akan berat sekali ketika masjid itu kosong. Ketika masjid itu sedikit sekali yang datang. Berat bagi dia. Sebaliknya, dia rajin ketika masjid itu ramai. Ini ciri-ciri orang ramai. Ada ciri riwayat At-Tirmidzi. Dia mengatakan ada sesat. Kita bisa saling mengatakan ada sini baik. Ada salah satu rawi yang baik yang bernama Berkong, maka beliau mengatakan ada sini baik. Tapi karena maknanya sesuai dengan ayat yaitu inna ma ya'muru masajidal Allah tadi, maka beliau katakan dalam fikul hadis makna sahih. Makna dari hadis dhaif tadi sah. Banyak hadis dhaif tapi maknanya sahih. Berapa banyak hadis dhaif tapi maknanya sahih. Adapun hadis sahih maknanya dhaif, ini hampir-hampir tidak. Hadisnya sahih, tapi maknanya kurang. Paling sekedar terbalik. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau meriwayatkan hadis tentang seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Disebutkan di situ, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Padahal maksudnya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Berbalik. Secara sana, sahih. Tapi makna ini terbalik menjadi soal. Yeah. Dalat alaihi al-ayatul madhkura fi ba'd. Ditunjukkan oleh ayat yang tadi atau bahkan 12 wa huwa anna alladhina ya'muruna masajid Allah bi dhikri wa salati wa tilawati al-Qur'an hum ahli iman. Bahwa orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan zikir, dengan salat, zikir yang maksud adalah ilmu. Majlis zikir adalah majlis ilmu. Baca Al-Quran, hum ahlul iman. Mereka ini orang-orang yang beriman. Kita masuk ke bab baru, kitabnya masih kitab Fadhail. dalam kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa kitab. Kitab sampai kitab pokok. Sama dengan kitab Sahih Bukhari terdapat puluhan kitab. Ada kitab Salam, ada kitab Saum, ada kitab Buyuh. Nah ini kita sampai kitab Fadail di bab Waqlu Intidhari Salat. Bab keutamaan tentang menunggu salat. Bab 190. Hadis pertama, hadis 1061. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهلكم في صلاتي كليان senantiasa berada dalam salat. Senantiasa ditulis sebagai orang yang sedang salat. Madamatis salatu tahbisuk. Selagi dia terkurung oleh sholat, selagi dia dihalangi oleh sholat, mestinya dia mau melanjutkan pekerjaan, mestinya dia mau melanjutkan perjalanan ke satu tempat, tapi takut sebentar lagi mau maghrib. Berarti kan dia terkurung oleh sholat itu. Sudah jam 6 kurang 4 atau 6. Nah, takut. Dia tunggu. Ya. Sambil ngobrol, sambil diulang. La yazalu ahadukum fi sholati. Dia sudah dianggap sholat. La yamna'uhu ayyan qariba ila ahlihi illa sholat. Contoh di sini misalnya dia terhalang untuk pulang ke keluarganya. Pulang misalnya mau pulang takut 10 menit lagi, 15 menit lagi waktu sholat, nah, dia mampir ke masjid. Nah, ini yang dimaksud. Contohnya, ya. Beliau di sini memberikan contoh bukan pembatas. Jadi apapun alasan. Mau pulang, mau pergi, mau kerja, mau apapun, ketika terhalang oleh sholat, maka dia sudah dianggap sedang sholat. Muttafaqun alaih, ibnul hadis. Yang bagi muhafadzatu 'alan niyyati fi intidhari sholat. Anjuran untuk menjaga niat dalam menunggu sholat. Jadi jangan sampai kita seperempat jam di masjid menunggu maghrib ini ada niat bukan menunggu sholat, ada niat lain. Jangan, nanti tidak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Dia akan mendapatkan pahala berdasarkannya. Sama-sama menunggu sholat, sama-sama berhenti di masjid itu perempat jam. Berdua, yang satu dapat pahala ini, yang satu tidak. Karena apa? Iya. Nah, di sini beliau menganjurkan jagalah niat. Karena dengan niat tersebut kita akan mendapatkan pahala sholat, walaupun belum sholat. Nah, sementara temannya tidak mungkin karena capek saja, memang lebih tiduran. Kalau bukan karena capek, dia akan lanjutkan perjalanan. Ya, dia bukan menunggu sholat. Ya. Hada la yaksulu liman liyasuhu iqo'u sholati bil masjid bahwa kharijun anhu. Jangan keluar. Jangan keluar. Kalau dia keluar, nah berarti niat tadi batas. Di awal dia berniat, misalnya menunggu sholat. Tapi ketika ada malah keluar, tentu niatnya itu batas. Kan membatalkan niat baik adalah sebuah keburukan. membatalkan niat buruk adalah sebuah kebenaran. Ya. Maka jika kita mempunyai niat buruk, batalkan. Batalkan, itulah hal. Jadinya, tiga orang yang terjebak di dalam kuah. Yang sebuahkan beramal, ibnu walidain, dan sangat amanah terhadap pegawai. Yang satu tidak beramal, tapi membatalkan niat buruk. Kan niatnya dia mau bersih, dia batal. Gitu kan? Nah, maka membatalkan niat buruk adalah amal. Nah, sebaliknya niat baik jangan dibatalkan. Kecuali Allah yang membatalkan. Tidak masalah. Kita sudah mau berangkat umroh, Allah batalkan dengan tidak ada pesawat misalnya. Ya, itu kita pergi haji, belum ada kuota. Kalau kita mau pulang, uang kita bilang padahal sudah dipersiapkan. Ini Allah yang batalkan, maka amal itulah yang batal. Tapi pahala tidak. Inilah orangnya. Kenapa? Karena Allah yang membatalkan, bukan kita. Ya. Jangan sedih. Jika kita berniat untuk amal, berharap jangan. Bahkan khusus untuk haji, ketika kita tidak memakai pakaian netral dan terhalang oleh musuh, oleh bencana alam, oleh banjir, maka kita tidak bisa masuk ke Mekah daripada dari Surah. Maka bertahan, memotong rambut, mencukur rambut sebagai tanda bahwa haji kita sudah selesai. Padahal belum masuk ke Mekah, belum tawaf, belum sa'i, belum apa-apa. Tapi kita sudah tahan, pertanda bahwa haji kita sudah selesai. Ketika kita terhalang masuk Mekah karena sesuatu, kita tidak membatalkan niat kita mau haji, maka tentu sudah memakai pakaian. Baru sampai sekarang dibatalkan, bahwa badan pahalu itu sekarang sudah memakai pakaian kok, sudah melewati mikot, sudah jeda misalnya, ya. Sudah memakai pakaian. جواز إدلاك لفظ الصلاة على مبنى الفعل إذا كان قد سبق الوصف له كما في الحديث إلا أنه يبارك من boleh menamakan, memutlakkan nama sholat bagi orang yang menunggu sholat. Belum sholat, tapi sudah dianggap sholli orang yang sholat. Berdasarkan hadis tadi, sholat betul-betul dia menunggu sholat. Ya, dia boleh berkata. Boleh berkata, rokok, ini, itu, dan telpon pun. Bagaimana orang yang tidak sholat, tapi dia dianggap sedang sholat. 1062. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أهلكم. قرى ملائكة بالصلوات kepada salah seorang dari kalian. Para malaikat bersolawat. Apa maksud bersolawat? Berdoa. Solat adalah doa. Para malaikat bersolawat itu apa? Bagaimana kalau Allah bersolawat? dan Allah berselawat untuk Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selawat untuk Nabi. Kalau malaikat jelas berdoa, kita mendoakan. Kalau Allah, musuh Allah berdoa. Doa kepada siapa? Memuji. Selawat Allah kepada Nabi adalah memuji. Allah memuji Nabi. Banyak pujian-pujian Allah kepada Nabi. Misalnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang adil, yang agung. Akhlak ujian Allah untuk Nabi SAW. Istilahnya Allah bersolawat untuk Nabi. Para malaikat bersolawat mendoakan kalian madama fi musallam, selama kalian masih ada di musalla. Apa musalla? Tempat sholat. Tempat sholat. Biru. Kalau menyebut masjid itu sebagai musalla, karena musalla di mana tempat kita sholat. Di mana? Di masjid. Maka masjid-masjid, baik untuk sholat Jumat atau tidak untuk sholat Jumat, namanya sama, masjid. Hanya ada tambahan yang biasa dipakai sholat Jumat disebut masjid, dan yang tidak dipakai sholat Jumat lupa masjid. Jadi maka istilah sholat tidak, karena sholat yang dimaksud oleh Nabi adalah sebuah lapang, tanah lapang yang biasa dipakai oleh Nabi untuk sholat Id dan sholat mayat. Alladhi shalla fihi, di tempat di mana dia sholat. Ada pendapat tidak boleh bergeser, tidak tepat pendapat. Yang benar boleh bergeser, yang penting masih di masjid. Geser selangkah, dua langkah, enggak masalah. Yang penting masih ada di masjid. Nah, malaikat terus mendoakan ketika kita masih berada di masjid. Ya, seperti dari antum sholat maghrib tadi, antum belum keluar dari masjid. Maka malaikat terus mendoakan. Malaikat terus mendoakan. Gimana doanya? Allahumma di ayat lain ada tambahan Allahumma suf'ali, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Apa kalimat taubat tidak sia-sia? Maka sudah ada kata-kata ampuni, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Kenapa masih ada taubat? Ulama menjawab, dan tidak mungkin ucapan dari sia-sia. Ampuni dosa yang telah lalu. Adapun taubat yang belum, artinya jangan sampai mengulang lagi. Dengan kalimat Allahumma tub 'alaihi, bermakna ya Allah ampuni dia dan jangan bikin dia mengulang dosa tidak sia-sia lagi. Terus kalimat ini keluar dari mulut para malaikat untuk kita yang tidak keluar dari masjid habis sholat maghrib atau isya atau subuh, zuhur atau asar. Selagi yang lain ada kalimat malam yudhi, selagi kita belum menyakiti malaikat. Kalau kita sudah menyakiti malaikat, malaikat berhenti berdoa. Kapan kita menyakiti malaikat? Kapan kita menyakiti malaikat? Nah, di sini disebut malam yukti, berkata tentu korupsi nggak mungkin ya. Korupsi ya. Tentu tuh. Ketika kita kentut, nah ini menyakiti malaikat tidak suka dengan yang bau, kentut bau. Maka alasan dari melarang orang-orang yang habis makan bawang masuk masjid adalah para malaikat. Para malaikat tersakiti dengan bau yang tidak sedap. Alasan yang tidak disukai oleh malaikat adalah bau yang tidak sedap. Rawahul Bukhari fi kulli hadis. Al-malaikatu tad'u wa tastaghfiru li ahli al-iman. Salah satu tugas malaikat, amal malaikat adalah mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Adapun yang kafir, mendoakan buruk ya. Para malaikat berpihak kepada orang-orang yang beriman. Masih ingat bagaimana Jibril detik-detik menjelang matinya Fir'aun. Detik-detik menjelang matinya Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Jibril? Ketika Fir'aun timbul tenggelam di Laut Merah itu, sambil mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Jibril buru-buru ngambil masuk. Ya. Ya apa? Disumpelkan ke mulut Fir'aun. Ya. Jibril khawatir. Fir'aun mengucapkan La ilaha illallah. Kalau Fir'aun mengucapkan La ilaha illallah, terus ya, masuk suruh. Ya, Jibril dalam Jibril yang apa Jibril? Lagi 400 tahun mengaku Tuhan, maksiat besar tiba-tiba masuk surga. Kalimat daerah ini menunjukkan bahwa Jibril berpihak kepada orang-orang yang beriman dan tidak pernah berpihak kepada orang-orang yang sekafir Fir'aun. Jibril tidak tahu hal yang apa. Apakah Fir'aun ini akan masuk surga atau neraka? Jibril tidak tahu. Ya, hanya Allah yang berada. Nah, Jibril tidak tahu. Fir'aun kok akhirnya masuk. Maka ada riwayat. Nah, adapun terhadap orang-orang yang beriman, selalu memohonkan. Ini para malaikat. Maka tenang kita. Berbahagia. Bangga kita. Karena malaikat di pihak dengan doa. Jika tidak ada orang yang mengenal kita, jika tidak ada orang yang menyebut-nyebut nama kita, tidak ada TV, media, radio menyebut nama kita, tapi nama kita disebut-sebut oleh para orang, tentu ini bangga, kita berharap. Dan tidak perlu jadi orang yang cerdas, jenius, ahli ini untuk disebut namanya oleh para malaikat diawali oleh Allah dulu. Ya. Allah ketika mencintai seseorang, Allah tidak dia, tapi Allah memanggil Jibril. Allah katakan terus terang kepada Jibril, aku mencintai segala. Sebut nama. Bagaimana nama kita disebut? Kayak apa? Terbang. Sebagaimana Abu Bakar menangis ketika namanya disebut oleh Allah. Begitu juga Ubay bin Ka'ab menangis ketika namanya disebut oleh Allah. untuk sampaikan salam Allah untuk Rasulullah. Bapak Raja berkata, Allah menyebut namaku ya Rasul. Iya. Mustahilkah nama kita disebut oleh Allah? Tidak mustahil. Kalau memang Allah mencintai kita, ya, apa artinya nama di media surat kabar ini banding dengan Allah Rabbul Alamin yang menyebut nama terbang ini, ya. Maka jangan berkecil hati menjadi orang baik, tidak ada yang tahu. Jangan peduli orang tidak ada yang Allah Rabbul Alamin melihat dan menyebut nama kita di hadapan Jibril. Dan Jibril memanggil para malaikat, mengatakan bahwa Allah mencintai si pulang. Aku Jibril juga mencintai si pulang. Cintailah oleh kalian si pulang. Dan sekali lagi tidak perlu kita jadi pejabat tinggi. Orang terkenal, orang kudus, pintar, ahli ini, ahli itu, tidak cukup dengan taat kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Al-malaikatu yattali'una 'ala dhunubi bani Adam. Para malaikat mengawasi sampai kepada dosa-dosa bani Adam. Mereka memohonkan ampun untuk yang dulu kamu para malaikat. Maka salah ini salah satu yang menghalangi kita untuk berbuat dosa. Mari terus diawasi, bukan pencatat itu jelas, malaikat pencatat itu jelas. Selain malaikat pencatat ada lagi malaikat-malaikat yang mengawasi. Ya, baru tentunya. Dan itu ribuan kan. Dan mereka mendoakan. Ya, mereka mendoakan. Bukan membenci, bukan, tapi mendoakan. Wadrul masjid wa annaha khairun biqa'. Keutamaan masjid dari sebaik-baik tempat, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Dan dua-duanya halal. Maka Allah tidak menyebut tempat lakukan, tempat berkhidmat itu kan haram. Ini haram. Mesin halal, pasar halal, yang halal harus ditambahkan. Banyak yang tidak paham kalau bertanya, kok pasar? Kenapa bukan? Tempat pelacuran, sudah jelas tempat pelacuran. Tempat perjudian. Nah itu yang halal. Tidak usah dibahas. Jelas, Allah mengucinya. Ini yang halal. Abu'udhu biladi illallahi aswaku. Tempat yang paling dibenci oleh Allah untuk diri dari lagi yang halal itu pasar yang paling disukai. Waktu intidari sholat, keutamaan menunggu sholat, keutamaan besar menunggu sholat padahal tidak berbuat apa. Yang terakhir, yustahabu lil muntadiri masjid ayyamqa ala disukai kalimat-kalimat yang dibawakan oleh beliau dan para ulama selalu disukai tidak sunnah tidak. Nah, sunnah itu jauh lebih besar dari sekedar disukai. Yeah. Disukai bagi orang yang menunggu sholat di sini untuk punya wudu. Disukai tidak wajib. Hadis terakhir dari bab ini, hadis 1063. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara lailatan salatal isya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengakhirkan salat isya. Ila syatril lail, sampai pertengahan malam. Sampai hampir pertengahan malam. Selesai salatnya mungkin sudah masuk pertengahan malam. Dan itu boleh. Karena salat pada waktu yang ditentukan itu adalah takbir. Takbiratul ihram. Adapun sudah masuk takbiratul ihram, rakaat kedua, ketiga dan seterusnya sudah keluar dari waktunya, enggak masuk. Sudah keluar dari waktunya. Misalnya kita kesiangan, bangun jam 06. Matahari terbit jam 06:15. Itu dan seterusnya, tinggal mungkin 3-4 menit, enggak masalah. Dan sholatnya enggak perlu buru-buru. Pas sholat matahari terbit, enggak masalah. Yang penting takbiratul ihram. Nah, ini salah satu dalil. Nabi selesai sholat sudah lewat tengah malam, tapi sebelum takbiratul ihramnya sholat isya belum tengah malam, menjelang tengah malam. Saya kira ini terjadi sekali, diwajibkan. Thumma aqbala alaina bi wajhihi. Setelah itu, dan banyak hukum yang terambil dari situ, diantaranya tidur dengan duduk tidak membatalkan wudu. Dan banyak para sahabat yang terdengar dengkuri. Bayangkan agar bisa seperti kita ini sampai tengah malam berapa jam menunggu Nabi keluar, ya. Dan tidak ada yang berani. Semuanya menunggu Nabi keluar. Nah, yang tidak ke masjid, sholat masing-masing di awal. Nah, setelah selesai sholat, beliau menghadap ke kami dengan wajah beliau. Beliau mengatakan, "Sallan nasu warahun." Orang-orang telah salat isya dan minggu. Walam tazalu fi salatin. Kecuali kalian. Kalian menunggu-nunggu salat, maka kalian terus ditulis sebagai orang yang sedang salat. Mundu insadartumuha. Semenjak kalian menunggu-nunggu waktu salat. Omat. Di lain dikatakan, tidak ada orang yang sholat di muka bumi sekarang ini, barusan ini, kecuali kalian. Dan ini kita boy dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada yang sholat kecuali kalian. Sekarang tidak bisa. Ya, kita sudah berdua malu, tapi di belahan bumi yang utara. Kata Islam, bisa maghrib, bisa apa, Islam sudah tersebar di mana. Nah, waktu itu Nabi menjamin tidak ada yang sholat di muka bumi lagi. Sekarang ini, detik ini, kecuali kalian. Maka terpuji, mulia orang-orang yang ikut sholat isya berjamaah sampai tengah malam bersama Nabi. Rawahul Bukhari ibn hadis. Waktu isya ila nisfil lail. Waktu isya itu sampai pertengahan malam. Ini pendapat yang bagus. dan pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Al-Qur'an, yaitu awal-awal kita beri. Bukan sampai subuh. Bukan sampai subuh. Ini pendapat yang lemah. Maka hati-hati, bagian orang awal sengaja sholat isya sepertiga malam, misalnya jam 2, jam 3, dengan harapan sekalian sholat tahajud. Maka nanti misalnya untuk jam 8, misalnya tidur, nanti sholat isya sekalian. Sebab kalau terbangun jam 2, jam 3, sholat isya, mau gak mau, tapi bangun. Nah, sekalian sholat isya. Tapi kalau terbangun jam 3, ingat sudah sholat isya, kadang-kadang. Nah, alasan ini tidak tepat, tidak benar. Ini rawi. Secara dalil tidak sah. Karena sholat isya sekali lagi akhirnya di pertengahan malam, bukan sama dengan subuh. Akhirnya bukan zuhur, tapi terbit. Ya, itu saja. Sepertinya tidak ada soal jawab di sisa kita ini. Tidak ada pertanyaan.